Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbana wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa'ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan sisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, atau dari risalah yang beliau tulis Miftahu Dari Sa'adah, yang di dalamnya terdapat bab tersebut. Pada sisi yang kemarin telah disebutkan, mu'alif menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada para sahabat, di mana nantinya di zaman mereka akan ditemui adanya mereka orang-orang yang mencari ilmu, mendatangi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian wasiat Rasul kepada para sahabat, fa idza atawkum fastausu bihim khaira. Apabila mereka mendatangi kalian, maka berikanlah wasiat kepada mereka dengan wasiat kebaikan. Ini menunjukkan pesan Rasul kepada para sahabat agar terus memberikan wasiat kebaikan kepada mereka, para tulabul ilm, para penimba ilmu hadis di zaman at-tabi'in, sebagai pertanda bahwasanya amalan tulabul ilm adalah amalan yang mulia dan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kita sebutkan riwayat yang setelahnya, wa haddatsana Qutaibah, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Wa haddatsana Rauh ibn Qais an Abi Harun al-Abdi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ya'tikum rijalun min qibalil masyriqi yata'allamuna fa idza ja'ukum fastausu bihim khaira. Akan datang kepada kalian beberapa orang dari masyriq yang mereka semuanya menyengaja mendatangi kalian, yakni maksudnya para sahabat di zamannya, dalam rangka untuk mempelajari ilmu. Yata'allamun, masya Allah, melakukan perjalanan dari masyriq mendatangi para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum dalam rangka sekali lagi menimba ilmu. Dan kita tahu bersama bahwasanya di zaman dahulu tidak ada kendaraan seperti sekarang, ya kan, adanya pesawat terbang yang dengan mudah seseorang menempuh perjalanan yang sebelumnya memakan waktu mungkin berbulan-bulan hanya ditempuh selama sekian jam. Nah, ini tentu kemudahan menunjukkan kepada kita pada zaman salaf dahulu ketika transportasi mereka hanya hewan-hewan tunggangan yang bisa mereka bawa dari satu daerah ke daerah yang berikutnya, namun tidak menghalangi mereka untuk mendatangi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini sebagai pertanda bahwasanya dahulu para salaf memahami amalan menimba ilmu adalah amalan yang mulia dan besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hingga dengan mereka memahami hal tersebut menyebabkan akhirnya mereka rela untuk jauh dari keluarga, rela untuk kemudian menghabiskan hartanya dengan jumlah yang besar dalam rangka mendatangi mereka para ahli hadis. Nah, demi mendengarkan dari mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Sa'id idza ra'ana qaal, dan dahulu Abu Sa'id Al-Khudri apabila melihat kami beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pesan Rasul kepada para sahabat untuk mereka memberikan wasiat kepada para thullabul ilm benar-benar dipraktikkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Nah, tentulah pesan dari Rasul kepada para sahabat dan disampaikan Abu Sa'id ke mereka para thullabul ilm dari kalangan at-tabi'in menyemangati mereka untuk terus semakin giat di dalam mempelajari dan bahkan mendatangi mereka ahli ilm. Nah, baik, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada sisi yang berikutnya rahimahullah, fa talabul ilmi min afdalil hasanat. Menuntut ilmu adalah seafdal-afdal kebaikan. Seafdal-afdal kebaikan, hasanat. Naam. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah yang beliau mengatakan talabul ilmi la yu'adiluhu syai'un wa in shahhat niyyatuhu. Amalan menimba ilmu adalah amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal, hingga tidak ada sama sekali amalan-amalan yang bisa menyaingi, menandingi besarnya pahala menimba ilmu tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya duduknya seseorang di majalisul ilm, perginya seseorang dari rumahnya dalam rangka untuk menghadiri majalisul ilm, pada hakikatnya dia telah mendatangi amalan yang sangat afdal dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu bertingkat-tingkat. Yang apabila di sana ada amalan yang paling afdal, menunjukkan besarnya pahala dan kemuliaan yang ada di amalan tersebut. Sekaligus sebagai motivasi kita seorang muslim untuk semakin giat belajar. Semakin giat mendatangi majalisul ilm. Semakin giat untuk kemudian kita mendengarkan ceramah-ceramah ahli ilm. Untuk kita luangkan waktu kita demi mendengarkan al-ilm. Nah, ini tentu adalah termasuk dari amalan yang besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu yudhibna as-sayyi'at. Kemudian pembahasan yang dengannya Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menyebutkan kepada kita sisi dari sisi-sisi kemuliaan ilmu, beliau mengatakan pada kata yang setelahnya bahwasanya yang namanya amalan-amalan kebaikan itu akan bisa menghilangkan amalan-amalan keburukan. Disebutkan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Ketika seseorang melakukan amalan-amalan keburukan, amalan-amalan keburukan yang ia amalkan selain dari dosa-dosa besar, karena dosa besar wajib bagi pelakunya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal, selain dari dosa besar itu akan bisa dihilangkan, akan bisa dihapus dengan seseorang melakukan amalan-amalan kebaikan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya yang namanya amalan-amalan kebaikan itu akan bisa menghilangkan amalan-amalan keburukan. Betapa banyak hadis-hadis Rasul yang di dalam hadis tersebut ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita keutamaan-keutamaan pada amalan-amalan tertentu, di antara keutamanya adalah akan bisa menghapus dosa-dosa pelakunya. Di antaranya adalah hadis yang ma'ruf, yang masyhur, ketika seseorang memasuki bulan Ramadan kemudian dia berpuasa Ramadan, Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang ia melakukan puasa Ramadan karena iman dan ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Dengan amalan kebaikan akan dihapus amalan-amalan keburukan, dosa-dosa pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak hadis-hadis yang lain, di antaranya adalah seputar wudu. Rasul menyebutkan ketika seseorang itu berwudu akan jatuh dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuhnya yang tersirami air wudu, ma'akhir qatril ma, bersama bahkan dengan tetesan terakhir dari air wudunya, bersama dengan tetesan terakhir dari air wudunya. Subhanallah, dihapus dosa seorang hamba dengan melakukan amalan kebaikan. Sehingga amalan-amalan kebaikan yang akan menghapus amalan-amalan keburukan disebutkan secara umum, artinya mencakup amalan kebaikan apa saja. Tentu semakin besar pahala amalan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla, akan semakin banyak dengannya dosa pelakunya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kecil maka semakin kecil pula dosanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita mungkin pernah mendengarkan hadis sekaligus wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang muslim ketika ia melakukan dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan wa atbi'il hasanata tamhuha, maka ikutilah dengan amalan-amalan kebaikan ketika seseorang melakukan amalan keburukan, tamhuha, yang dengan amalan kebaikan tersebut akan menghapus amalan keburukan yang ia lakukan sebelumnya. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim pada kalimat yang setelahnya, fajadirun ayyakuna talabul ilmi min afdalil hasanat. Maka apabila amalan talabul ilmi, ibtigha'a wajhillahi yukafiru ma madha minas sayyi'at, maka termasuk pula amalan talabul ilmi yang dilakukan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, pahala Allah Azza wa Jal, juga akan bisa menghapus apa yang telah lewat dari amalan-amalan keburukan pelakunya. Subhanallah. Sehingga ternyata di antara dari keutamaan seseorang belajar ilmu agama, di antara dari keutamaan seseorang duduk bermajelis di majalisil ilm, itu akan menghapus dosa-dosa yang ia amalkan di waktu-waktu yang sebelumnya. Jangan kemudian seseorang berpandangan bahwasanya amalan dosanya itu sedikit, jangan. Ataukah jangan kemudian seseorang berpikiran bahwasanya amalan kebaikannya jauh lebih besar dibandingkan amalan keburukannya, jangan. Nah, kita mungkin pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, "Man nuqisha al-hisabu 'udziba." Barang siapa di antara seorang muslim atau mukmin tersebut ketika dihisab, kemudian hisab yang dialaminya itu dihisab secara terperinci oleh Allah Azza wa Jalla, nuqish, yakni dihisab dengan hisab yang terperinci, dalam arti kata ketika seseorang melakukan amalan kejelekan akan ditulis ia membawa satu dosa. Karena disebutkan dalam Al-Quran, ketika seorang melakukan amalan kejelekan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu amalan keburukan. Akan tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla ia memiliki satu amalan kejelekan. Namun ketika seseorang melakukan amalan kebaikan akan dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla ia seakan-akan melakukan ashratu amthaliha, ya kan, 10 bahkan kali lipatnya. Ini menunjukkan amalan keburukan diganjari dengan satu kejelekan, satu dosa. Amalan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya dari sisi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang ketika dihisab kemudian hisab yang ia lalui adalah hisab yang terperinci, amalan kejelekan akan dibalas dengan satu amalan kejelekan, amalan kebaikan akan dibalas dengan 10 amalan kebaikan ataukah bahkan lebih, demikian seterusnya. Maka Rasul mengatakan, "Udziba," pasti akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata, seiring dengan besarnya anugerah Allah Azza wa Jalla kepada seorang yang muhsin, yang melakukan amalan kebaikan dan ketaatan sehingga amalan ketaatannya dilipat gandakan menjadi 10 ke 10 kali lipat bahkan lebih, itu ternyata belum bisa memberatkan amalan-amalan timbangan kebaikannya ketika dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita ternyata masih banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Masih banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Mungkin ketika dia mendapatkan nikmat basar mata dia kurang bersyukur. Naam. Ataukah mungkin memanfaatkannya melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Nikmat pendengaran juga demikian. Ini pada sebatas anggota-anggota tubuh yang melekat, yang ada di jasmani manusia. Nah, sangat sedikit yang mensyukurinya. Bahkan kita melihat banyak kemaksiatan-kemaksiatan itu dilakukan sebabnya adalah karena tangan-tangan manusia, penglihatan-penglihatan manusia, kaki-kaki manusia, bahkan lisan yang berperan aktif di dalam menimbulkan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Nah, sehingga Rasul menyebutkan bahkan memerintahkan seorang muslim untuk memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Minta agar ketika dihisab, hisabnya itu mudah. Makna hisaban yasira ditafsirkan dalam hadis yang lainnya adalah al-ardu. Adalah al-ard. Yakni ditampakkannya amalan-amalan kejelekan seseorang muslim, seorang mukmin oleh Allah Azza wa Jalla tanpa di sana ada sanksi dosa dan kejelekan sebagai balasan dari amalannya. Artinya hanya sekedar ditampakkan saja kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sahih. Hisab seorang mukmin itu demikian. Allah akan mengatakan kepada sang mukmin, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu mengenal dosamu yang ini? Apakah kamu mengenal dosamu yang itu? Sehingga dia mengatakan, Rabbi a'rif, ya Allah, saya mengenalnya. Itu adalah dosaku, itu adalah perbuatanku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Sesungguhnya dahulu saya telah menutup dosa-dosamu tersebut ketika engkau hidup di alam dunia sehingga tidak didengar oleh manusia, tidak terlihat oleh manusia, sehingga tidak dibicarakan oleh mereka. Wa ana aghfiruha laka al-yawm, dan di hari ini saya akan memaafkannya, akan mengampuninya. Inilah hisaban yasira atau ard, yang dengannya seorang mukmin akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin atau la yanjua ahadukum atau la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi." Tidak ada sama sekali di antara kalian masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga, penyebab utamanya adalah semata-mata amalannya. Mereka para sahabat Rasul mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasul?" Rasul mengatakan, "Na'am, benar. Illa ayataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin." Penyebab saya sekalipun masuk ke dalam al-jannah adalah disebabkan karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya amalan thullabul ilm, amalan thalabul ilmi, mencari ilmu yang pelakunya ikhlas mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla dari amalannya, tidak ingin dengan mencari ilmu tersebut untuk nantinya mengejar titel atau mengejar kesohoran, kemasyhuran, ataukah ingin agar supaya orang-orang yang lain hormat kepada dirinya, tidak. Tujuan dia belajar adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Murni dorongan dirinya agar supaya dia memiliki wawasan yang mendalam tentang agamanya, dan murni dorongan dirinya untuk meraih pahala keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan seorang ketika menimba ilmu memiliki niatan-niatan yang demikian, maka bergembiralah di antara dari kemuliaan amalan yang ia amalkan tersebut, Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosa yang ia amalkan di waktu-waktu yang sebelumnya. Dia duduk di majalisul ilm, menyempatkan waktu mungkin 1 jam atau lebih, dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan teman yang soleh, dan juga di antara dari keutamaan yang lainnya, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, dinaungi oleh para malaikat, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, dan juga bahkan dengan amalannya Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosa yang ia amalkan. Subhanallah. Nah, sekian banyak keutamaan-keutamaan ilmu yang sebahagianya telah kita bacakan. Pada pembahasan ini kita telah membacakan 49 sisi. Nah, di sana masih banyak sisi-sisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim terkait keutamaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Namun ternyata subhanallah, kita melihat masih banyak kaum muslimin yang yatakasal, yang bermalas-malasan menimba ilmu. Bahkan yang lebih ironisnya, ilmu itu dipandang sebelah mata. Nah, dipandang sebelah mata artinya bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang penting. Sehingga betapa banyak urusan akhirat ketika berbenturan dengan urusan dunia, yang didahulukan adalah urusan dunianya, bukan akhiratnya. Subhanallah, subhanallah. Nah, Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari sesuatu tersebut. Ketika seseorang mungkin di waktunya belajar, di waktunya menghadiri majalisil ilm ataukah daurah ilmiah bertepatan dengan jadwal dia mendatangi tempat ini, ataukah mungkin aktivitas dirinya bekerja, berdagang dan yang semisalnya, ataukah mungkin bertepatan di hari yang diprediksi dia akan bisa meraup untung yang demikian besar, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, Sabtu Ahad. Itu kan rata-rata daurah itu terselenggara di dua hari tersebut. Yang keumuman kebanyakannya kaum muslimin memiliki waktu longgar di hari tersebut. Dua hari yang juga dinanti oleh para pedagang. Nah, yang merasakan dagangannya itu lebih laris di dua hari tersebut karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya sedang libur, sedang ada di rumah, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari momen tersebut. Terlihat di depannya dua kepentingan, kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Ketika seorang muslim dia lebih mengunggulkan kepentingan akhiratnya, kemudian ditinggalkan kepentingan dunianya dalam rangka karena Allah Azza wa Jalla ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Sehingga terkadang ada beberapa orang yang melakukan amalan yang sama, yang melakukan amalan yang sama di waktu yang sama dengan durasi yang sama, tapi ternyata dari sisi pahalanya berbeda-beda. Yang membedakan masing-masing mereka adalah tentu dengan keikhlasan yang ada di hati masing-masingnya. Yang satu dia menghadiri majalisul ilm tanpa halangan, tanpa hambatan, banyak dukungan sehingga dia mudah melangkahkan kakinya di majelis tersebut. Yang satu dia mendatangi majalisul ilm bahkan dengan biaya orang tuanya. Nah, bahkan saudara-saudaranya ikut hadir di majelis tersebut. Mereka berangkat bersama-sama. Namun ada di sana seorang yang menghadiri majalisul ilm, dia harus mengorbankan sekian banyak urusan-urusan dunianya. Sekian banyak dia korbankan urusan-urusan dunianya. Tentu orang ini dari sisi pahalanya berbeda di sisi Allah, Zat yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dada-dada manusia. Allah memberikan pahala sesuai dengan pengorbanan yang diberikan masing-masing mereka. Inna 'idzamal jazaa' ma'a 'idzamil balaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada seorang hamba sesuai dengan besarnya bala ujian yang dihadapi oleh orang tersebut. Sehingga semakin seseorang melakukan amalan kebaikan, dia merasakan sekian kesulitan, harus berkorban dengan pengorbanan yang tidak sedikit dari sisi materi, dari sisi tenaga, dari sisi waktu, maka tentulah pahalanya itu semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kapan seseorang melakukan amalan kebaikan secara khusus menimba ilmu, maka Allah Azza wa Jalla di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya akan menghapus ma madha minas sayyiat, apa yang telah lewat dari amalan-amalan kejelekan sang hamba tersebut. Subhanallah. Maka ikhwani fillah a'azzani wa a'azzakumullah, ikhlaskanlah niatan hati-hati kita secara khusus ketika kita menghadiri majelisul ilm. Ikhlaskan. Murni ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hadirnya kita di majelis ilmu, sebisa mungkin kita berupaya untuk menata hati ini agar senantiasa ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menata keikhlasan secara khusus ketika menimba ilmu, itu sebagian di antara salaf menyebutkan tidak cukup sekali. Tidak cukup sekali. Bahkan berkali-kali. Sedangkan salaf mengatakan rubba hadithin wahid yahtaju ila niyatin. Disebutkan dengan bentuk jamak niyatin. Terkadang di sana ada satu hadis saja, seorang safar atau seorang berjalan atau seorang mendatangi masjid. Ternyata dia mendatangi masjid tersebut, safarnya, berjalannya, tibanya dirinya di majalisul ilm hanya mendapatkan satu hadis. Kemudian disebutkan oleh salaf, dari amalan dia mencari satu hadis tersebut, itu ternyata membutuhkan beberapa niat. Niat ikhlas harus dia miliki pada awal kali dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Niat ikhlas harus dia miliki ketika dia berjalan menghadiri majalisul ilm. Niat ikhlas pula harus dia miliki ketika dia sudah menghadiri majalisul ilm. Sehingga butuh terus ditata hati ini agar senantiasa ikhlas ketika melakukan amalan tersebut, yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan dan keutamaan seperti yang dinasihatkan, diingatkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, akan bisa menghapus apa yang telah lewat dari kejelekan-kejelekannya. Faqad dallat an-nusus anna tiba'a sayyi'ati al-hasanata tamhuha. Telah ditunjukkan oleh nas bahwasannya ketika seseorang mengikutkan amalan kejelekan dengan amalan kebaikan, maka amalan kebaikan tersebut akan menghapus amalan kejelekan yang ia lakukan sebelumnya. Nah, fakaifa bima huwa min afdalil hasanat wa ajalli ta'at. Maka bagaimana bila yang diamalkan oleh seseorang adalah seafdal-afdal kebaikan, bahkan semulia-mulia ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tentu efek yang dihasilkan oleh amalan ini jauh lebih mengena, jauh lebih besar, dan jauh lebih bermanfaat untuk seorang hamba. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Wa qad ruwiya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah diriwayatkan satu asar dari perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan ucapan beliau yang dinukil oleh Imam Ibn al-Qayyim terkait masalah yang tadi disebutkan. Innar rajula la yakhruju min manzilatin wa 'alayhi min adh-dhunubi mithlu jabali tihamah. Sesungguhnya seseorang yang ia keluar dari rumahnya, dalam keadaan keluarnya dirinya dari rumahnya itu membawa dosa-dosa yang banyak, seperti gunung-gunung yang berjejer-jejer, yang banyak, kumpulan gunung Jabal Tihama itu artinya gunung-gunung yang berjejer, yang berdekatan, yang berpisah-pisah, besar-besar, ya kan, gunungnya. Menunjukkan amalan dosa yang dilakukan oleh sang hamba ini demikian banyak, demikian banyak. Namun kata Umar bin Khattab, faida sami'al ilma khafa wa raja'a wa taba. Ketika dia mendengarkan ilmu, muncul rasa takut di dalam dirinya, muncul rasa takut pada jiwanya. Wa raja'a, kemudian dia pulang ke rumahnya, wa taba, dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun. Ketika dia di majalisul ilm, diingatkan di majalisul ilm tersebut, at-targhib wa tarhib, motivasi untuk beramal, didorong untuk beramal, dan ditakut-takuti jangan sekali-kali melakukan kemaksiatan atau menyepelekan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, muncul semangat dan tergugah imannya serta naik imannya, sehingga dikala itulah muncul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia ingin rujuk, ingin kembali menata serta memperbaiki keadaannya, dan di waktu itu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Di waktu itu dia bertobat, dia rujuk dari dosanya. Kemudian kata Umar bin Khattab, fansarafa ila manzilihi, maka kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Hanya mendengarkan sekian menit dari ilmu, di pertengahan dia mendengarkan ilmu tersebut, tergugah imannya, sadar akan dosanya, muncul rasa takutnya, ia rujuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika pulang ke rumah, kata Umar bin Khattab, walaysa alaihi dhanbun, dalam keadaan ternyata tidak ada ia memiliki dosa sedikit pun, sudah dimaafkan, sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia di majalisul ilm, dia sadar hanya mungkin sekian detik, ya kan, sekian menit perasaan tersebut itu muncul. Sekian menit dari sekian waktu dia menghadiri majalisul ilm, muncul perasaan seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, maka bergembiralah ia akan termasuk mereka, orang-orang yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Ketika pulang ke rumahnya, dosanya seluruhnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir pesan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Fala tufariqu majalisal ulama." Maka jangan sekali-kali kalian berpisah dengan majlis-majlisnya para ulama, jangan. Jangan kalian jauh dari majalisul ilm, jangan. Nah, kalau mungkin jauh dari sisi tempat atau lokasi ataukah rumah, mungkin wajar, ya kan? Masing-masing kita dari sisi lokasi tempatnya berbeda-beda, ada yang dekat, ada yang jauh. Namun jauhnya tempat tinggal tidaklah kemudian menghalangi atau menyurutkan semangat kita untuk belajar menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk ke sisi yang selanjutnya, disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala pada sisi yang selanjutnya, anna Allah tabaraka wa taala yubahi malaikatahu bil qaumil ladzina yatadzakkaruna al ilma wa yadhkuruna Allah wa yahmadunahu ala ma manna alaihim bihi minhu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berbangga di depan para malaikat-malaikatnya terhadap satu kaum, atau membanggakan satu kaum di depan para malaikat-malaikatnya, yaitu mereka orang-orang yang saling bermudzakarah mengingat ilmu dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah membanggakan orang-orang tersebut di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang mulia, di hadapan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia, subhanallah. Maka disebutnya mereka orang-orang yang mendatangi ilmu, bermuzakarah, berupaya untuk mengingat ilmu. Kita duduk di majalisul ilm, kita duduk di situ, yang kita dengarkan adalah ilmu, sehingga kita ingat, oh ini ternyata ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul mengatakan demikian, faedahnya demikian, demikian demikian. Itu muzakarah, saling mengingatkan ilmu. Nah, Allah berbangga kepada Allah Azza wa Jalla, akan membanggakan orang-orang tersebut di depan para malaikat-malaikatnya. Ini tentu padanya terdapat keutamaan dan kemuliaan yang ada di amalan tersebut. Nah, mungkin kalau ahli dunia, orang-orang yang beramal tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, kalau semisal dia bekerja di perusahaan, ternyata dia berstatus sebagai bawahan. Di sana ada bos-bosnya, di sana ada pimpinan-pimpinannya. Kalau semisal dia melakukan amalan-amalan yang dipandang bagus oleh pimpinannya, kemudian ternyata pimpinan tersebut membanggakan dirinya di rapat besar mereka, di depan orang-orang yang terpandang di perusahaan tersebut, oh si fulan, dia telah mencetuskan ide demikian dan demikian, oh si fulan, dia telah mengusulkan dan akhirnya perusahaan kita bisa demikian dan demikian, muncul kebanggaan, ya kan, muncul kesenangan, nah, yang demikian besar kepada dirinya. Kesenangan itu muncul disebabkan ketika perhitungan duniawi itu langsung terlintas di benaknya. Oh, berarti saya akan naik pangkat. Nah, oh berarti nanti bulan depan gaji saya diprediksi bisa naik. Nah, alhamdulillah nama saya disebut di rapat tersebut. Berarti kemungkinan besarnya nanti saya akan naik sekian lating. Bangga dia, bahagia dia. Mungkin tidak bisa tidur disebabkan karena memikirkan sesuatu dari perkara-perkara dunia. Ini hitungan dunia demikian. Namun coba kalau semisal dalam perkara akhirat juga kita memiliki perhitungan yang sama. Ketika kita menghadiri majalisul ilm, ternyata nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla di depan para malaikat-malaikatnya yang mulia, cobalah mungkin muncul kebanggaan, kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, semangat bahkan untuk melakukan amalan tersebut di kali yang berikutnya. Karena terbayangkan ternyata besar pahala yang ia raih dengan sedikit amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata kebanyakan seseorang dalam perhitungan-perhitungan duniawi itu bisa main matematika, tapi dalam perhitungan ukhrawi kalah matematikanya, kalah nilai matematikanya, subhanallah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim pada alinea yang berikutnya, beliau menukilkan hadis. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibni Bashar, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibni Bashar rahimahullah, haddatsana marhum ibni Abdul Aziz Al-Attar rahimahullah taala, wa haddatsana Abu Nu'amah an Abi Utsman an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, kharaja Muawiyatu ilal masjid. Menceritakan dahulu pernah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu pergi ke masjid. Faqala, kemudian beliau melihat adanya sekumpulan orang yang duduk di majelis tersebut, di masjid tersebut. Beliau mengatakan, ma yujlisukum, atas hal apa yang menyebabkan kalian duduk di masjid ini? Qalu, mereka mengatakan, jalasna nazkurullah azza wa jalla, kita duduk di majelis ini tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla. Qal, beliau mengatakan, Allahi ma ajlasakum illa dhalik, demi Allah, apakah benar yang memotivasi kalian duduk melainkan alasan ini? Qalu, Allahi ma ajlasana illa dhalik, mereka mengatakan, demi Allah benar, itu tujuan kami duduk di tempat ini. Qala, maka Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, amma inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, tidaklah saya ini bersumpah tadi menyebut nama Allah atas apa yang kalian lakukan karena menuduh niat-niat kalian tersebut. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla haditsan anhu minni, tidak ada seorang pun dengan kedudukanku yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling sedikit hadisnya dibandingkan saya. Kemudian beliau menyampaikan hadis, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabih, keluar mendatangi sekelompok para sahabatnya. Faqala, Rasul mengatakan kepada sekelompok sahabatnya tersebut, ma yujlisukum, apa yang menyebabkan kalian duduk di tempat ini? Qalu, jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bik, kami sedang duduk-duduk di sini dalam rangka mengingat Allah, memuji Allah atas apa yang Allah berikan kepada kami hidayah dan nikmat atas kami dengan diutusnya engkau ya Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, Allahi ma ajlasakum illa dhalik, demi Allah, apakah itu tujuan kalian duduk di tempat ini? Qalu, mereka para sahabat mengatakan, Allahi ma ajlasana illa dhalik, demi Allah, itulah tujuan kami duduk di tempat ini. Qal, maka Rasul mengatakan, amma inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, innahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah, tidaklah saya ini bersumpah kepada kalian tadi dalam rangka menuduh kalian, sesungguhnya telah datang kepada saya Jibril dan mengabarkan kepada saya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Nah, sehingga dengan hadis inilah Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan sisi dari kemuliaan dan keutamaan ilmu syar'i, yaitu disebutkannya nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Wallahu a'lamu bishawab, ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafidhakumullahu ta'ala.